Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Lamuddinul Mansur. Terakhir telah sampai ke bab yang ke-14 kalau tidak salah, alamatu ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah, sampai nomor yang keberapa? Ada yang tahu? Sampai pada nomor yang 187 kalau tidak salah. Ya. Qala aidan, berkata juga beliau, yani al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarh Sunnah, wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'i min as-sunnati wa ma fariqu fihi fatamassaka bih fa huwa sahibu sunnatin wa sahibu jama'atin wa haqiqun ayyuttaba'a wa ayyu'ana wa yuhfaza wa huwa mimman awsa bihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda ahlu sunnah, untuk memperhatikan ucapan beliau, seorang yang mengetahui tentang hal yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah. Apa itu? Sunnah. Ahlul bid'ah meninggalkan sunnah. Nah, ada seorang yang dia mengenal sunnah dan dia berpegang teguh dengan sunnah yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah. Masya Allah, bahasanya sangat jelas. Ini menunjukkan beda yang nyata antara siapakah ahlu sunnah dan siapakah ahlul bid'ah. Orang yang meninggalkan sunnah, mereka ahlul bid'ah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia meninggalkan bid'ah. Ya. Fahuwa sahibu sunnah. Maka dia adalah sahibu sunnah. Pengikut sunnah. Wa sahibu jama'ah. Dan dia juga pengikut jama'ah. Yakni dia ahlu sunnati wal jama'ah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan mengikuti jamahnya Nabi bersama para sahabat. Karena makna kalimat al-jama'ah dalam kata-kata ahlu sunnati wal jama'ah, al-jama'ah di sini adalah Nabi bersama para sahabat. Bukan jamaah sholat maghrib, apa jamaah sholat subuh. Bukan. Tetapi jamaah yang dimaksudkan di sini adalah jamaahnya Nabi bersama dengan para sahabatnya. Wa haqiqun ayyuttaba'a, maka orang yang seperti ini sungguh sangat layak untuk diikuti jejak langkahnya. Wa yu'an, dan hendaknya orang yang seperti inilah yang dibantu, ditolong, ya. Wa yuhfadha, dan hendaknya dijaga. Wa huwa mimman awsa bihi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan itu adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita membantunya dan menolongnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ucapannya Imam Al-Barbahari yang menerangkan tentang sifat ahlu sunnah adalah berpegang teguh dengan sunnah di saat ahlul bid'ah meninggalkannya. Rame-rame mereka mengingkari sunnah, maka dia tampil sebagai seorang yang memegangi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia tidak pedulikan walaupun dia harus berbeda dengan banyak manusia. Karena kebanyakan manusia di atas apa? Kebid'ahan, di atas kesesatan. Allah sendiri memberitahukan itu dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah mengingatkan kepada nabinya, jikalau engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam mengikuti kebanyakan manusia, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Menunjukkan kebanyakan manusia itu sesat. Kita jangan mengikuti kebanyakan manusia. Jumlah yang banyak itu tidak mesti di atas kebenaran. Ya? Takaran kebenaran adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun jumlahnya sedikit atau mungkin bersendirian kita di wilayah tersebut, kita dan keluarga kita saja yang salafi, yang lainnya adalah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, mungkin mereka jatuh pada maksiat atau pada syahwat dan syubhat. Ini sifat ahlu sunnah. Kalimat yang berikutnya, poin yang ke-188. Waqala, berkata juga beliau, masih ucapannya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat adanya seorang yang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Prinsip ini ya kaum muslimin, membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah dalam menyikapi pemerintah yang zalim. Ahlu sunnah berpijak pada dalil, menyikapi penguasa yang zalim dengan ilmu, walaupun sininya juga melu jengkel pak, didolimi ya jengkel, ya. Tapi karena sunnah memerintahkan kita mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan, maka lisan-lisan kita, kita jaga jangan mencercanya, jangan menghinanya, dengan jangan merendahkannya. Bahkan ketika kita memang sebagai ahlu sunnah, kita mendoakan kebaikan bagi mereka penguasa kita. Berbeda dengan ahlul bid'ah, di mana mereka beragama dengan perasaan dan dengan pikiran. Ketika melihat pemerintahnya zalim, naik perasaan mereka, emosinya naik. Dengan akal mereka dianggap ini kemungkaran, harus sikat, mengkemungkaran kok dibiarkan. Mari kita, enggak bisa sendirian, bareng-bareng diasuh manusia untuk apa? Menghina pemerintahnya, turun jalan, mendemo, dan berujung pada kerusuhan, berujung pada pemberontakan. Kenapa? Karena mereka dengan perasaan dianggap hal itu termasuk nahi mungkar. Padahal syariat kita membedakan antara nahi mungkar terhadap pemerintah dengan nahi mungkar terhadap manusia yang lain. Man ra'a min amirihi syai' man ra'a min amirihi syai' falyumsik biyadihi. Kalau seorang melihat sesuatu pada pemimpinnya, hendaknya dia pegang tangannya, dia beritahukan padanya nasihat. Fala yubdi alaniyah, jangan engkau berbicara tentang pemerintah di mimbar-mimbar dengan terang-terangan, karena itu akan merusak nama baik pemerintah. Dan kalau rakyat sudah terdidik menentang pemerintahnya, akan terus-menerus bergejolak permusuhan. Rakyat sudah tidak percaya dengan pemerintahnya, dan pemerintahnya pun sudah tidak berwibawa di hadapan rakyatnya. Yang ada adalah permusuhan dan permusuhan, yang berkorban hilangnya keamanan, ketenangan. Ketika keamanan, ketenangan sebuah negeri itu hilang, timbul kekacauan, kerusuhan, maka segala sesuatunya akan susah untuk diamalkan. Sampai pun urusan beragama pun akan apa? Susah, beribadah akan susah. Apalagi yang memusuhi pemerintah atas nama agama, akan ada image agama Islam adalah separatis, agama Islam adalah musuh negara. Ini mengerikan. Dan opini itu sudah mulai muncul, di mana mereka-mereka ini selalu kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi, ujung-ujungnya ini aliran Islam radikal. Ini. Kemudian mereka mendefinisikan Islam radikal itu adalah yang berjenggot. Padahal berjenggot itu sunnah Nabi. Maka orang akan di apa? Akan dicekoki dengan sebuah pemahaman, hati-hati dari yang berjenggot walaupun itu sunnah Nabi. Ciri garis keras adalah bercadar dengan jilbab yang berwarna hitam. Ini dimufkan, disebarkan di halayak ramai supaya kaum muslimin membenci. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Hakadah kaum muslimin, begitulah musuh-musuh Islam. Yang mereka ini, wahai kaum muslimin, diakibatkan adanya memang orang-orang yang beraliran garis keras, yang dibahasakan dengan syariat kita khawarij. Akibat dari perbuatan khawarij itu, yang memakai perasaan yang tidak dengan ilmu itu tadi, ingin mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintah dengan cara yang batil, mengesankan Islam itu adalah agama yang keras, radikal. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jikalau yang dilakukan adalah dengan ilmu, melihat keadaan pemerintahnya ada keburukannya, syariat memerintahkan kita untuk mendoakan mereka. Sangat indah sekali. Rakyatnya tetap semua ta'ah, mendengar dan mentaati. Tidak boleh menentang, tidak boleh mencibir, mencela, menjatuhkan kehormatannya. Karena ini adalah berbicara tentang pemerintah. Dan kewajiban merubah kemungkaran itu adalah jika engkau mampu dari mungkar dirubah menjadi baik. Bukan dari mungkar ini berambah pada mungkar yang lebih besar. Pemerintah yang zalim mungkar, pemerintah yang koruptor mungkar. Tapi ketika ini kemungkaran-kemungkaran yang timbul dari pemerintah kemudian diingkari dengan cara yang menyalahi syariat, akan timbul kemungkaran yang lebih besar daripada itu, pertumpahan darah, peperangan antara umat Islam sebagai rakyat melawan pemerintahnya yang mereka juga masih muslimin. Hakadha kaum muslimin, begitulah seharusnya kita berpikir dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Nah, yang seperti ini membedakan atau menjadi ciri ahlu sunnah berbeda dengan ahlu bid'ah dalam hal menyikapi pemerintah yang zalim. Rame-rame mereka demo, ahlu sunnah tidak mau. Karena Nabi memerintahkan untuk kita tidak melakukan itu. Mereka mencibir, salafi kelihatannya sunnah banget, tapi begitu diajak jihad ke Jakarta tidak mau berangkat. Ada yang seperti itu, mencibir pemerintah sudah seperti ini malah disuruh kita sabar, pemerintah sudah seperti ini malah disuruh kita untuk tetap mendengar dan mentaati. Bagaimana si salafi ini? Mana letak kecemburuannya dengan sunnah? Seperti itu kan? Ya karena kita berpijak di atas ilmu, mereka berpijak di atas hawa nafsu. Berjuang dalam hal menghadapi pemerintah, mereka dengan model Ikhwanul Muslimin. Khawarij berujung pada pertumpahan darah, menghasung kaum muslimin turun jalan untuk kemudian mendemo pemerintahnya. Kalau pemerintahnya tidak sabar, terjadi korban nyawa. Ahlussunnah tidak berarti meridhoi kemungkaran yang ada. Tetap mungkar adalah mungkar. Tetapi Nabi memiliki syariat, selama mereka masih menegakkan sholat, tidak boleh bagi kita umat Islam memberontak kepadanya. Ini aturan syariat yang harus kita tegakkan. Sampai pun walaupun mereka memukul punggung kita, walaupun mereka ini dan itu, dan lagi telawat itu ya kaum muslimin, Imam Ahmad dimintai pendapat, gimana kalau kita berontak saja? Maka beliau mengatakan, la arabihi wa la amurabihi, aku tidak sependapat dengan ide memberontak, dan aku tidak memerintahkan hal itu. Isbiru, bersabarlah kalian, la tasfiku dimal muslimina dima'akum, jangan kalian cucurkan darah-darahnya kaum muslimin dan darah-darahnya kalian, jangan. Karena kalau sampai terjadi perang melawan pemerintah yang ada, muslimin yang akan jadi korban. Kita harus menjaga ad-dima', kata beliau, darah-darah, hati-hati, yang nyawa manusia harganya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ciri khas dakwah salafiyah. Di zaman sekarang ini, ilmu ini kaum muslimin yang sebenarnya ini sudah kita lewati di beberapa kesempatan telah lewat, itulah yang ilmu ini telah dilupakan oleh kaum muslimin. Dilupakan oleh umat Islam yang notabene mereka semangat dalam berjuang. Mereka semangat berjuang tetapi alal hawa, di atas hawa nafsu, mengikuti jaringannya Ikhwanul Muslimin yang berujung mengkafirkan pemerintah negeri ini untuk kemudian menghalalkan darahnya mereka. Jika ada kesempatan, mereka akan menumpahkan darah penguasa karena sudah menghalalkannya, dikarenakan mereka sudah terang-terangan mengkafirkan pemerintah negeri ini. Itu sudah terucap oleh mereka kaum muslimin di YouTube-YouTube-nya mereka. Anda pernah mendapatkan kiriman dari grup asatidah, ini khawarij negeri kita, hati-hati. Penampilannya mirip dengan kita. Orang awam tidak akan bisa membedakan mana salafi dan mana khawarij. Dan dia menyebutkan syubhat-syubhat dan mencibir dakwah salafiyah. Anda dapat itu di situ. Dan dia telah mengatakan bahwa pemerintah negeri ini adalah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi memberikan batasannya adalah selama mereka masih sholat, maka tetap dia katakan mereka adalah muslimin. Adapun perihal tentang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada tiga hukum. Fa'alaikumul kafirun, atau fa'alaikumul zalimun, atau fa'alaikumul fasikun. Walhasil ini alhamdulillah sudah kita lewati. Tetapi itulah dia yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah ikhwaniyah. Walaupun dari pakaiannya mungkin sama, walaupun dari dalil yang dia pakai mungkin dalil yang sama, tetapi dalam penerapannya berbeda. Mereka tidak ada ulama Ahlussunnah yang sejalan dengan mereka. Dalam pola pikirnya mereka menyikapi pemerintah negeri ini. Adapun kita alhamdulillah bersama para ulama Ahlussunnah bertanya tentang situasi negeri ini, apa yang harus kita ikuti dan apa yang harus kita lakukan terus dan terus, sehingga jangan kita terbawa hanyut oleh perasaan dan mengikuti arus perjuangan yang mereka sedang lakukan, tetapi kita berbicara dengan ilmu yang kita ketahui agar kita tidak jatuh pada fitnah. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, al-imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala libnihi, idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah. Berkata Imam Abu Hatim kepada putranya, idza ra'aita, apabila engkau melihat seorang yang mencintai Imam Ahmad Ibn Hanbal, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah dia adalah pengikut sunnah. Mengapa? Dikarenakan tidaklah dia mencintai Imam Ahmad dikarenakan Imam Ahmad seorang tokoh, seorang yang alim, yang membela sunnah Nabi dalam hidupnya. Kita mencintai karena faktor itu, bukan karena satu kabilah dengan Imam Ahmad. Kita satu kabilah dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal? Ya tidak, Pak. Kita orang bangsa sini kok. Kita seapa dengan beliau? Pernah dapat duit dengan oleh beliau? Ya tidak. Karena kadangkala cinta mencintai karena urusan apa? Anu sering diwei, iskaken duit. Akhirnya mencintai gara-gara duit yang telah diberikan padanya. Kita mencintai Imam Ahmad karena Imam Ahmad adalah seorang alim alus sunnah yang menegakkan sunnah. Apakah mencintai ulama ahlus sunnah itu diperintahkan? Jawabannya iya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas Malik radhiyallahu an, suatu hari beliau bersama rombongan para sahabat bertemu dengan seorang badui. Badui ini bertanya tentang mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Maka Rasul mengatakan, ma a'dadtalah, apa yang kau telah siapkan untuk menjemput kiamat, wahai seorang badui? Qala, orang badui tersebut mengatakan, aku mencintai yuhibbullah wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anta ma'aman ahab, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Atau dengan lafaz lebih umum, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasul, maka kita akan bersama dengan Rasul fil jannah, insyaallah. Kalau kita mencintai para sahabat, kita mencintai para ulama, maka kita akan bersama mereka. Konsekuensinya adalah bersama mereka juga di saat kita masih di dunia. Agama kita, akidah kita, ibadah kita sesuai dengan mereka. Rasul bersama para sahabatnya, maka dengan itu akan terbukti betul bahwa engkau mencintai mereka. Sehingga mencintai Nabi tuntutannya sesuai dengan Nabi. Mencintai para sahabat tuntutannya sesuai dengan para sahabat. Demikian pula mencintai para ulama Ahlussunnah. Kenapa kita mencintai mereka? Karena kita mencintai sunnah yang dibawa oleh para ulama tersebut. Kita mencintai Syekh Bin Baz. Kita mencintai Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena sepak terjang beliau dalam membela sunnah. Beliau sudah wafat, sudah pada meninggal, tapi karya beliau bisa kita lihat sampai hari ini. Bisa kita baca fatwa beliau, masih bisa kita dengar suaranya. Sering mendengarkan suara beliau-beliau? Antum bisa klik manfaatkan HP-mu, buka fatwa Syekh Bin Baz, keluar itu fatwa. Secara tulisan dan secara suara. Sehingga sangat indah sekali. Antum diklik suara beliau keluar, dan antum bisa lihat tulisan dari ucapannya Syekh sudah ditranslate menjadi sebuah tulisan. Dan antum bisa membacakan fatwa itu di hadapan ikhwan. Itu fungsi positif alat HP itu, seperti itu ya kaum muslimin. Para ulama Syekh Ibnu Taimin, antum mau dengar Syekh Ibnu Taimin? Beliau sudah meninggal tahun berapa? 2000 tahun 1998 99 kalau enggak salah. Kurang lebih sekitar itu. Hadirin yang kemuliaan, sudah 20 tahun yang lalu beliau wafat. Tapi suaranya masih kita bisa mendengarkannya. Mau mengikuti pelajaran apa? Menumbuhkan rasa cinta, rasa suka kepada Syekh, dikarenakan kita adalah ahlu sunnah. Adapun kalau ahlul bid'ah wa kaum muslimin, oh bencinya luar biasa kepada Syekh Bin Baz, bencinya luar biasa kepada Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Taimin, mereka benci. Apalagi kepada Syekh Mukbil, benci mereka. Dikarenakan mereka adalah al-bid'ah, yang dakwahnya mereka terhadang oleh laju para ulama ahli sunnah. Qala Zakaria ibn Yahya ibn Sabih rahimahullahu ta'ala, sami'tu Aba Bakr ibn Ayyash qala lahu rajulun, berkata seseorang kepada beliau, ya Aba Bakr, manis sunni? Qala alladhi idza dzukirtal hawa, atau idza dzukiratil hawa lam yata'assab li syai'in minha. Lihat tanda seorang itu ahlu sunnah. Disebutkan oleh seorang yang bernama Zakaria bin Yahya bin Sabih rahimahullah ta'ala, aku mendengar Abu Bakar bin Ayyash, seorang alim di antara ulama ahlu sunnah, tatkala adanya seorang pemuda bertanya kepada beliau pertanyaannya, wahai Abu Bakar, siapakah ahlu sunnah itu? Manis sunni, Siapakah seorang sunni, pengikut sunnah itu? Mari kita perhatikan. Mudah-mudahan kita memenuhi syarat ini. Ciri ini, tanda ini. Mani sunni, siapakah sunni? Kala jawabannya adalah, alladhi, dia adalah seorang yang idza dzukiratil ahwa, apabila disebut tentang hawa nafsu, lam yata'assab, dia tidak akan berfanatik kepada hawa nafsu itu, apapun itu hawa nafsunya. Perhatikan ke sini kaum muslimin. Ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tetapi kadangkala kaum muslimin, dan ini sering terjadi, tatkala gurunya dia salah, kemudian kesalahan tersebut dinasihati dan ditegur oleh seorang alim, dan disampaikan nasihat-nasihat kepada gurunya, ternyata sang guru tersebut tetap berada di atas kesalahannya. Karena itu para ulama pun mentahdir guru tersebut, dikarenakan dia tetap berada di atas kesalahannya. Murid-muridnya ini, kalau hatinya, ini syekh saya, ini guru saya, masa disalah-salahkan, masa dikatakan dia adalah sesat, ini guru saya, akhirnya fanatik terhadap sang gurunya muncul di hati dia, sehingga dia marah ketika disebut tentang penyimpangan gurunya yang telah ditahdir oleh para ulama. Yang demikian ini kaum muslimin bukan lagi ahlussunnah. Karena ciri ahlussunnah adalah kalau disebut tentang satu bentuk penyimpangan, maka hati ahlussunnah tidak akan menyetujui penyimpangan itu, tidak akan mendukung penyimpangan itu, tidak akan mengikuti penyimpangan itu, walaupun itu adalah gurunya sendiri yang disebut. Karena dia ahlussunnah, bukan fanatik ta'assub kepada sang guru atau sang syekh. Berat pak, yang namanya hati berat untuk menerima kenyataan guru yang selama ini dia terima ilmunya, dia lihat santun, sopan, ibadahnya baik, dia kagumi, ternyata ditahdir. Ah, katanya oralah, sing nahdir baik, sing salah. Ah, katanya oralah, itu karena beritanya yang miring, yang sampai kepada syekh, sehingga guru saya ditahdir. Ini namanya bukan sifat ahlussunnah. Misal ketika muncul tahdirnya Syekh Rabi kepada Dzulqarnain, apa yang terjadi kaum muslimin? Banyak orang yang mengatakan, Syekh Rabi kan bukan orang Indonesia, dia atau Syekh Rabi itu begitu-begitu, kan tergantung siapa yang melaporkan. Sehingga kita janganlah taklid dengan Syekh Rabi. Padahal kaum muslimin, yang benar dalam hal ini adalah kamu jangan taklid kepada Dzulqarnain. Engkau lebih mendahulukan seorang syekh, sekali bersyekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, yang telah berpengalaman dalam menghadapi alul bid'ah internasional sekian puluh tahun beliau. Tentunya beliau seorang yang amanah dalam menjarah, mengkritik, tidak sembarangan. Engkau kedepankan fatwanya Syekh Rabi, tawadhu engkau dalam menghadapi fatwanya Syekh Rabi. Karena beliau tidaklah berbicara kecuali telah sampai kepada beliau kenyataan yang ada, dan beliau telah menasihat, telah menasihati. Dan Dzulqarnain bukan seorang yang tidak diketahui oleh beliau. diketahui oleh kaum muslimin. Tetapi beberapa orang tetap ta'assub kepada Dzulqarnain, tetap mengikutinya dan tidak memperhatikan peringatan dari Asy-Syaikh Rabi'. Ketika disebutkan Dzulqarnain mutalawin, marah dia. Dzulqarnain la'ab, makir, marah dia. Kemarahan ini adalah bentuk ta'assubnya dia kepada Dzulqarnain. Ahlussunnah wal kaum muslimin, ketika disebutkan tentang satu bid'ah, dua bid'ah, tiga bid'ah, dan itu nyata-nyata penyimpangan yang muncul dari siapapun, maka Ahlussunnah akan menyikapi itu penyimpangan. Ini keluar dari mulut gurumu loh, walaupun dari mulut guruku, itu penyimpangan. Saya tidak bertaasub kepada penyimpangan, karena saya Ahlussunnah. Masya Allah. Paham ini Pak? Paham Udan? Ini prinsip Ahlussunnah. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di zaman-zaman yang akan datang. 2, 3, atau 5 tahun yang akan datang. Entah ada apa lagi. Dalam kurun waktu sekian tahun, sudah sekian banyak mengalami perubahan-perubahan. Dari munculnya fitnah Yahya Al-Hajuri sepeninggal Syekh Mukbil, muncul fitnah berikutnya Muhammad Imam Al-Mabari, muncul berikutnya fitnahnya Muhammad bin Hadi. Ini kaum muslimin harus diwaspadai. Prinsip Ahlussunnah yang barusan kita dengar, siapakah sunni itu? Seorang sunni adalah orang yang apabila disebutkan sebuah kebatilan, dia tidak akan ta'assub kepada kebatilan itu. Batil tetap batil. Tidak ada rasa menyetujuinya, mendukungnya, atau mengikutinya. Tidak sama sekali. Dikarenakan kita salafi. Barakallahu fikum. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Yang berikutnya, qala Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala, man talaba al-haditha kama jaa fahuwa sahibu sunnah. Tanda ahlu sunnah yang berikutnya adalah, barang siapa yang dia mencari hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi, kama jaa sebagaimana datang, sebagaimana yang tersebut dalam riwayat itu, fahuwa sahibu sunnah, maka dia adalah pengikut sunnah, dia adalah ahlus sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pengikut sunnah akan mengambil hadis sesuai yang tertera dalam riwayat tersebut. Tidak terpikir di benak mereka mengkritisinya, mengkritik atau bahkan menolaknya. Tidak ada. Adanya seperti itu, adanya seperti itu pula diyakini. Lebih khusus dalam pembahasan tentang nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada satu kaidah yang sangat besar dalam pembahasan asma Allah wa sifati. Asma Allahi wa sifatuhu. Apa? Ucapan Imam Al-Auza'i. Namurruha kama ja'at bila kaifin. Ini kaidah. Kita membaca hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan nama Allah dan sifatnya sesuai yang ada. Namun ruwakama jat, kita melewati ayat-ayat, kita melewati hadis-hadis seperti apa adanya. Bila kaifin, tanpa kita membayangkan seperti apanya nama dan sifat Allah itu, tanpa kita membayangkan bagaimananya tangan Allah dan wajah Allah, tanpa kita membagaimanakan tertera seperti itu sudah selesai. Masya Allah, ini sifat Ahlus Sunnah. Sehingga jiwa mereka tenang, tidak ada tanakut, pertentangan antara otak dia dengan riwayat Nabi. Ini Ahlus Sunnah. Jiwanya tenang, damai, tentram, dikarenakan hatinya sesuai dengan nas. Tenang sudah. Perbedaannya dengan ahlul bid'ah, terutama dalam hal ini adalah Mu'tazilah dan yang bersama mereka, selalu kacau, selalu bingung, dikarenakan akal-akal mereka tidak mudah menerima, tidak mudah tunduk dan menerima. Ada saja yang dibantah, ada saja yang dikritik, ada saja yang diingkari, ada saja. Karena akal mereka tidak terdidik sebagaimana orang yang muslim. Mereka terdidik mengingkari. Bahkan hukum-hukum yang sudah jelas dalam agama kita, hukum zina sangat jelas dalam agama kita, nas hadis maupun nas ayat maupun nas hadis menyebutkan tentang haramnya zina dengan dosa yang begitu dahsyat sampai tingkatan pelakunya dibuang, atau kalau dia muhsan sudah pernah menikah dibunuh, dihilangkan nyawanya dengan dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Ini karena saking apa pak, bejatnya perbuatan zina itu, sampai dihukumnya pun dengan siksaan yang dahsyat seperti itu. Ternyata dilegalkan. Saya ulangi, belum dilegalkan, ada usaha orang untuk membolehkannya, untuk mendapatkan apa, magister apa, atau doktor, dia membuat tulisan untuk disetujui oleh para pengujinya, dan disetujui oleh para pengujinya diterima tulisan yang membolehkan perzinaan atas dasar suka sama suka. Kalau itu keluarnya dari non muslim, laya wajar bae pak, kafir. Walaupun ora lumrah, ya, coba bojone kon zina kami wong, kowe ngerti apa terima? Ya tidak akan terima, karena fitrah manusia mengharamkan zina, karena itu sesuatu yang fahisyah, yang jelek. Ini ternyata munculnya dari universitas yang mengaku sebagai Universitas Islam. Pengujinya dari kalangan mereka-mereka yang mengaku sebagai ulama Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka betul. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, Ahlussunnah adalah orang yang begitu dia mendapatkan hadis, dipahami sesuai yang ada dan diamalkan sesuai yang tertera dalam hadis tersebut. Wa qala aidan, berkata juga Imam Baqi', inna 'alal 'ilmi yaktubuna ma lahum wa ma 'alaihim. Hadirin yang kami muliakan, ini pembahasan lain lagi. Pembahasannya adalah inna lil ilmi, bahwa sesungguhnya ahlul ilmi Ulama salaf mereka memiliki ciri dan tanda yang tidak dimiliki oleh ulama ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu punya ulama yang membela kebid'ahan-kebid'ahan mereka, tampil sebagai orang yang membela kebatilan-kebatilan mereka. Apa bedanya? Di antara perbedaannya, ulama ahlul sunnah akan berbicara secara ilmiah hal-hal yang mendukungnya. Ahlus sunnah meyakini Allah berada di atas arsy, akan disampaikan itu. Dia melakukan apa? Ada dalilnya. Terus dia sampaikan segala ilmu yang dia miliki, yang dia pegangi sebagai hujjah. Nah, ahlus sunnah juga berbicara ma'alaihim, sesuatu yang menasihati diri mereka tatkala mereka jatuh pada kesalahan. Misal yang namanya orang kaum muslimin tidaklah sempurna. Yang namanya manusia tetap manusia, mahalul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Walaupun dia ulama, jangan engkau katakan ulama-ulama kok salah. Ulama ki wong. Manusia biasa, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak pernah salah. Maknanya lusune itu ketika jatuh pada sebuah pendapat yang salah, yang kadangkala itu tanpa sengaja, bisa jadi karena kurangnya ilmu dalam hal itu, atau mungkin salah ucap, tatkala diingatkan, loh apa saya bicara seperti itu? Iya, astagfirullah, itu salah, saya tidak meyakininya, tapi terucap seperti itu, ada rekamannya, ada ini Pak Ustaz, ada ini ya Syekh, sampaikan, dengarkan. Oh iya, ini salah ini. Ahlus sunnah langsung mengakui. Kalau memang ada kesalahan, dia mengakui itu salah, dan dia akan berbicara untuk membantah kesalahannya dan meluruskan agar umat jangan mengikuti kesalahan yang pernah terucap. Ini ahlus sunnah. Dan ini ciri. Dan itu kemuliaan, bukan minder atau merasa jatuh namanya karena mengakui sebuah kesalahan. Lah, tidak. Kesalahan itu sesuatu yang manusiawi, kalau orang mengatakan. Wong ya sewong, ora terus benar. Bedanya kalau ahlul bid'ah salah, dia akan bela kesalahan itu. Gurunya salah, oh muridnya bela. Pokoke, nganggo ilmu pokoke. Gurumu salah, ora. Cekli betul-betul. Salah pilih menurutmu. Waduh, bingung dek pak. Kenapa? Karena mereka ahlul bid'ah. Dan guru mereka pun tidak akan meralat, karena ucapan guru mereka itu agama bagi para pengikutnya. Boleh bagi guru kami mengatakan apapun, dan itu bagian dari agama yang kami ikuti. Anti untuk dikritik, tidak boleh disentuh walaupun salah. Perbedaannya dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah ada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati untuk berada di atas al-haq. Saling menasihati untuk berada di atas kebaikan. Sabar untuk di atas sunnah. Ada yang salah yang diingatkan. Jangan dibiarkan. Masya Allah, kita berterima kasih adanya Ustaz Muhammad Umar Sewet, mamanya Ustaz Qomar yang ada di sekitar kita. Beliau-beliau menasihati kita agar kita terus di atas kebaikan. Dan kalau ada sesuatu yang menyelisihi atau sesuatu yang kita mungkin bingung dalam hal itu, kita merujuk kepada beliau-beliau yang dekat di sini. Kita ternasihati. Kalau ada sebuah penyimpangan, kita ternasihati, tidak didiamkan. Untuk kemudian kita pun berbicara bahwa kita telah salah begini dan begitu. Ustaz kita, Ustaz Luqman, tidak membiarkan. Di antara dakwah salafiyah ini ada munasahah. Ada memberikan peringatan. Bedanya dengan mereka-mereka itu, ikhwan, roja'iyun. Apakah ada di tengah-tengah mereka nahi mungkar? Tatkala ada ustaz yang selfie, tatkala ada yang ngajar tanpa hijab di hadapannya para wanita, apakah ada yang mengingkar itu? Adanya background musik di chattingan YouTube-nya mereka, apakah ada pengingkaran itu? Tidak ada. Tidak terjamah itu oleh mereka. Hakadha qaul muslimin, itulah keberadaan al-bid'ah. Kesalahan pada guru tidak terjamah, tidak ada munasahah, ingkarul munkar tidak ada di tengah-tengah mereka. Maka na'udzubillah min dzalik wa qaul muslimin, jangan sampai terjadi pada diri kita, ulama al-sunnah, dan kita mengikuti mereka berbicara secara ilmiah yang sesuai dengan dakwah kita. Apabila kita salah, kita pun meralat kesalahan itu dan mengatakan jangan diikuti ucapanku, itu salah. Dan menerangkan secara ilmiah kesalahan ucapannya dan tobatnya. Ya, namanya salah itu macam-macam, Pak. Ada salah yang bentuknya sembunyi-sembunyi, tidak tahu orang, tidak diketahui orang, cukup dia dengan Allah Azza wa Jalla, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya minta maaf. Ampuni aku ya Allah. Aku bertobat. Antara dia dengan Allah. Tapi kalau kesalahan itu antara dia dengan umat, dia menyampaikan kesalahan itu di mana? Maka dia harus memperbaiki apa yang telah dia lakukan, karena khawatir kesalahannya itu diikuti oleh yang lain. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kekhawatiran jikalau kesalahan yang terucap itu diikuti, dia ralat, dia cabut, dia beristighfar, dia nyatakan itu salah, yang benar adalah ini, dan kemarin saya telah salah. Jantan, Pak. Apa yang seperti itu kemudian jatuh namanya? Lah, tidak. Itu malah justru orang akan simpatik denganmu. Anda seorang sunni salafi. Tidak malu untuk menerangkan sesuatu yang telah dia ucapkan, karena itu salah. Daripada kesalahanmu diikuti oleh orang dan kau menyimpang bersama manusia yang lainnya, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini milik Allah. Tidaklah seorang salah kecuali akan mendapatkan teguran dan peringatan. Kan Allah Azza wa Jalla menjaga dakwah ini. Tatkala diingatkan, ditegur, dia tetap di atas kesesatannya, maka dakwah ini menolak keberadaan dia. Dia akan terusir dari dakwah ini dan dia akan bersama dengan yang sejenisnya, pelaku bid'ah dan hawa nafsu yang tidak ada munasahah, saling menasihati di antara mereka. Bisa dipahami hadirin? Ini dakwah salafi. Karena itu kok dengan ustaz-ustaz salafi ditahdir ya, faktor dakwah kita adalah bukan hizbi. Dakwah kita dakwah salafi. Bisa dipahami kaum muslimin? Sudah terlalu sore. Ini sudah maghrib malah, Pak. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa difahami oleh hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.